Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir nafa'a indifa'. والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله وإذا أكلت أو شربت فابدأ بسم الله واختم بالحمد لله. Dan jika kamu makan atau minum, maka mulailah dengan membaca bismillah dan akhirilah dengan pembacaan alhamdulillah. Wa kul washrab biyaminika, makan dan minumlah dengan menggunakan tangan kananmu. Wa idza quddima ilaika ta'am, dan jika telah disodorkan kepadamu makanan, faqul, maka katakanlah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami dalam apa yang Engkau berikan kepada kami daripada rizki. Wa at'imna khairan minhu, dan berikanlah kami makanan yang lebih baik darinya. Illa an yakuna labanan, kecuali kalau yang disodorkan kepadamu itu adalah susu. Fakul, maka katakanlah, wazidna minhu. Katakan wazidna minhu sebagai ganti daripada wa'atimna khairan minhu, berikanlah kami makanan yang lebih baik darinya. Diganti dengan wazidna minhu, berikan kami tambahan darinya. Fa'innahu la syai'a khairan minhu kama warat, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih baik darinya sebagaimana yang telah diriwayatkan. Jadi di sini memulai untuk menyebutkan adab-adab ketika makan. Setelah kita selesai daripada pembahasan adab-adab ketika kita tidur, maka kemudian kita pindah kepada adab-adab ketika kita makan dan minum. Dan itu penting, apalagi kita makan 3 kali sehari. Maka rugi kalau kita tidak makan dengan adab-adab. Rugi kalau kita tidak makan dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jadikan waktu yang kita gunakan untuk makan itu, jadikan sebagai waktu untuk ibadah. Jadi makan kita ini jadikan untuk ibadah, minum kita jadikan minum ibadah. Walaupun sesungguhnya makan itu, minum itu hukumnya mubah, tapi bisa berubah menjadi ibadah dengan niat yang baik, dengan diamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan makan dan minum, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha wa yashraba syarbata fayahmaduhu 'alayha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada seorang hamba yang dia makan makanan, kemudian dia bersyukur kepada Allah, kemudian dia berdoa membaca alhamdulillah, atau minum dengan minuman Kemudian dia bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Jadi betul-betul sangat gampang dan mudah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala hanya dengan makan aja. Hanya dengan minum aja, tapi kita akhiri setelah kita makan dan minum dengan pembacaan alhamdulillah, maka sudah kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat ridhonya Allah. Tidak perlu kita mencari ridha manusia lagi. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, maka kita tidak mau peduli mau manusia murka atau ridha kepada kita. Tapi yang muskilah, manusia kadang-kadang berusaha mencari ridha manusia dan tidak mungkin dia mendapatkan ridha semua manusia. Pasti sebagian manusia akan ada yang ridha kepadanya, tapi pasti akan ada manusia yang lain yang akan hasud, benci, tidak suka kepadanya. Itu manusia. Makanya dikatakan ridhon nas hayatun la tudrak. Mendapatkan ridha manusia itu tujuan yang tidak akan bisa didapatkan. Kita membuat ridha sebagian manusia, tapi akan kita membuat murka manusia yang lain. Kita membuat ridha golongan tertentu, akan membuat murka golongan yang lain. Itu di hidup kehidupan di dunia. Jadi kita tidak mungkin bisa mendapatkan ridha semua manusia. Tapi kita harus berusaha mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya man akala ta'aman tsumma qala alhamdulillahilladzi razaqani hadza, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa, ghufira lahu ma taqaddama min zambik. Barang siapa yang makan, kemudian setelah makan dia membaca doa ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa, dibaca doa ini setelah makan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi sangat nikmat ini. Sangat nikmat seseorang yang diberi makan oleh Allah, seseorang yang diberi minum oleh Allah, diberi kenikmatan, kemudian masih diampuni lagi dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini didapatkan oleh siapa? Oleh orang Islam. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan dalam sabdanya, ajaban li amril mu'min. Idza asabathu sarra syakar fa kana khairan lah. Wa idza asabathu dharra sabar fa kana khairan lah. Aku heran dengan perkaranya orang Muslim. Orang Islam ini kalau mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, dia akan syukur kepada Allah, dan syukurnya orang mukmin akan mendatangkan kebaikan yang lain. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan kalau kalian syukur baca alhamdulillah diampuni dosa-dosanya. Kalian baca syukur kepada Allah habis makan, kalian baca alhamdulillah akan diridhai oleh Allah. Sudah nikmat, tapi dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan tersebut, dia mendapatkan ridha, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, itu seorang muslim. Dan jika seorang muslim mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, orang muslim akan sabar. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia meyakini semua kebaikan dan keburukan semuanya di tangan Allah. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Di dalam ratib selalu kita baca bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr. Ya, al-khair wa syar bi masyiatillah. Kebaikan dan keburukan semuanya di tangan Allah. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan, itu kenikmatan dari Allah, Tapi juga kalau kita mendapatkan keburukan, keburukan itu dari Allah juga. Mendapat musibah, musibah itu dari Allah. Kalau kita diganggu oleh orang lain, berarti juga itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, ketika dicaci maki oleh seseorang, tapi beliau hanya diam dan menunduk aja. Tidak satu kalimat pun beliau menjawab cacian dan makian orang tersebut. Sehingga ditanyakan oleh murid-muridnya, "Ya Imam, kamu dari tadi diam aja dicaci maki." Maka apa yang dikatakan oleh Zainal Hasan? "Ya, tahukah kamu bahwasanya ucapan cacian makian yang keluar dari lidah orang tersebut itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan diinginkan oleh orang tersebut, tapi yang menakdirkan, yang menginginkan orang Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang tersebut, tapi orang itu ditakdirkan oleh Allah untuk mengeluarkan kata-kata caci maki kepadaku. Yang menginginkan siapa? Allah. Al-sinatun nas aklamul haq." Jadi lidah manusia ini, kita mendengar manusia begini, mengomong begini, begitu, itu aklamul haq, pena manusia, pena Allah Subhanahu wa taala. Penanya Allah. Kita ngomong begini, Allah yang menakdirkan seperti itu. Kita melakukan begini, ya Allah menakdirkan. Kita semuanya ada di masjid sekarang ini, siapa yang menakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama." Dan tidaklah kalian melempar ketika kalian melempar, kecuali sesungguhnya Allah lah yang melempar. Jadi semuanya dengan keinginan Allah, semuanya dengan takdir Allah. Mendapatkan kebaikan dengan takdir dan keinginan Allah, mendapatkan kejelekan dengan takdir dan keinginan Allah. Jadi kalau kita mau marah, mestinya jangan marah kepada orang yang mengganggu kita, jangan marah kepada orang yang mencaci maki kita. Kalau kita mau marah, kita marah kepada siapa? Marah kepada Allah yang menakdirkan hal itu terjadi, yang menginginkan Allah. Kalau misalnya Allah tidak menginginkan orang itu mencaci maki kita, kira-kira orang itu bisa tidak mencaci maki kita? Terjadi apa enggak? Tidak terjadi. Jadi diinginkan sama siapa itu? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Hasan kemudian mengatakan, "Apa tarauna? Apakah kalian akan melihat anni arud qada Allah, aku akan menolak keinginan Allah Subhanahu wa taala?" Enggak mungkin ana mau menolak dan ana tidak menyukai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi khair wa syar semuanya keinginan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat orang mukmin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukmin ketika mendapatkan musibah, dia akan sabar. Kalau mukmin dapat musibah sabar, dapat apa dari Allah? Dapat pahala besar. Wa inama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahalanya oleh Allah SWT tanpa hitung-hitungan, tanpa hisab. Jadi kalau yang lain sudah dihisab, yang lain pahalanya sudah dihitung-hitung. Kalau baca Quran satu kali mendapatkan satu pahala, dan satu pahala dilipat gandakan sampai 10 kali. Sholat pahalanya sekian, puasa pahalanya sekian misalnya, sedekah pahalanya sekian, zikir pahalanya sekian. Orang yang sabar, yang sabar tidak dihitung-hitung, akan diberikan pahala tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan dari Allah SWT. Kira-kira sedikit apa banyak? Banyak. Bighairi hisab, artinya bighairi hisab sangat banyak, tanpa dihitung-hitung oleh Allah SWT, tanpa perhitungan. Bagi siapa? Bagi yang sabar. Jadi orang mukmin mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, gangguan, musibah, dimanapun musibah tersebut berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan keluarganya, berkaitan dengan hartanya. "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum." Nah, ini tidaklah terjadi musibah baik yang ada di muka bumi ini ataupun yang ada pada diri kita. Mungkin kita sakit ini, kita sakit itu, kita penyakit ini, penyakit ini. Kadang-kadang apalagi kalau sudah mulai memasuki masa tua, pasti ada aja ya, penyakit-penyakit yang didapatinya, yang menimpanya, ya harus sabar. Ya, kalau dia tidak sabar, rugi dua kali. Rugi sudah sakit, habis itu dia masih rugi, tidak dapat pahala dari Allah SWT kalau dia tidak sabar. Dan sabar harus di awal mula, di awal musibah. Bukan sabar sudah mau mati baru sabar, ya kalau begitu anak sekarang mau sabar, nah bisa. Sabar dari awal musibah sudah sabar, sudah terima, sudah lega, sudah dia ini sudah takdirnya Allah, anak terima apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah SWT jika cinta kepada satu kaum, cinta kepada seseorang, akan diberikan ujian, akan diberikan musibah. Faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu suhud. Dan ketika diberi ujian, maka hamba Allah SWT yang sabar, maka akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba Allah yang tidak sabar, murka, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini orang mukmin mendapatkan kebaikan, dia akan syukur. Maka ketika syukur dapat kebaikan yang lain. Mendapatkan musibah dia sabar. Dengan sabar dia mendapatkan kebaikan yang lain. Coba orang kafir. Orang kafir kaya-kaya, orang kafir dapat nikmat banyak. Dia syukur-syukur kepada Allah, dapat pahala apa enggak syukurnya dia? Enggak dapat pahala. Orang kafir dapat musibah, dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kafir itu masya Allah, walaupun dapat musibah, ujian, dia sabar. Masya Allah, terima ya Allah, ada terima. Dapat pahala dari Allah. Tidak dapat pahala walaupun sabar. Kenapa? Karena orang kafir. Ya, itu anehnya kata Rasulullah SAW. Ini anehnya orang Islam, Muslim. Dia mau dapat kebaikan, akan mendatangkan kebaikan. Mau dapat musibah, juga akan mendatangkan kebaikan baginya. Bagi seorang Muslim. Nah, oleh karena itu, pertama kali yang disebutkan di sini oleh Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi, daripada adab-adab ketika makan, ketika kamu makan atau kamu minum, maka mulailah dengan membaca bismillah. Ingat, jangan makan-makan begitu aja lupa baca bismillah. Ya, ingat baca bismillah. Ingat bahwasanya makanan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminal. Dan tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian kecuali itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat kepada Allah. Jangan ingat kepada Allah hanya dapat musibah, ingat sama Allah. Dapat masalah, ingat sama Allah. Enggak. Ta'aruf ilallah fi raha ya'rifka fi siddah. Kenallah kalian kepada Allah di saat kalian mendapatkan kenikmatan, di saat kalian mendapatkan keluasan rezeki, maka Allah akan kenal kepada kalian di saat kalian dapat musibah, di saat kalian dapat kesulitan. Bukan dapat kesulitan baru kenal kepada Allah, kenalan kepada Allah ketika dapat kesulitan. Nah, ketika dapat nikmat kita makan, kenal sama Allah, ingat sama Allah Subhanahu wa taala, baca bismillah. Ketika seseorang ketika anak kecil namanya Umar bin Abi Salamah. Abi Salamah ini suami daripada Ummu Salamah yang kemudian meninggal dunia, kemudian Ummu Salamah dinikah oleh Nabi SAW. Ummu Salamah istri Nabi SAW. Jadi Umar bin Abi Salamah putri daripada Ummu Salamah istri Nabi SAW. Berarti Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tiri Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika suatu waktu Nabi SAW makan bersama sahabat-sahabatnya, Nabi ini melihat Umar bin Abi Salamah yang masih kecil di waktu itu, masih hulam, masih kecil, makan tidak membaca bismillah, makannya tidak mengamalkan sunnah-sunnah. Ditegur oleh Nabi, walaupun kecil diajarkan, mulai kecil diajarkan adab. Kalau sudah dari kecil diajarkan adab-adab, diajarkan sunnah-sunnah, terbiasa sampai besar. Kalau dari kecil kita tidak membiasakan anak-anak kita, keluarga kita, untuk mengamalkan sunnah-sunnah ketika kita makan, ketika kita minum, bagaimana besarnya? Karena tidak terbiasa, harus dibiasakan dari kecil. Sholat, kenapa kok sholat ini diperintahkan ketika anak kecil umur 7 tahun? Padahal umur 7 tahun apa sholat itu wajib bagi anak kecil? Tidak wajib. Sholat itu wajib ketika kapan? Ketika balai. Ketika balai baru sholat itu wajib. Umur 7 tahun, 10 tahun, tidak wajib selama belum balai. Tapi wajib orang tua memerintahkan anak kecil untuk melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun. Muru auladakum bisholat wahum abna'u saba wadribuhum alaiha wahum abna'u asyar. Bahkan diperintahkan untuk memukul anak tersebut ketika tidak mau melaksanakan perintah sholat ketika umurnya sudah mencapai 10 tahun. Jadi sudah umur 10 tahun diperintah, ayo nak sholat nak, males mbah, ya udah tidur, nak apa-apa kalau males. Dosa apa enggak orang tuanya ini? Dosa. Enggak memerintah aja dosa, apalagi enggak memukul. Jadi setiap masuk waktu sholat, orang tua itu wajib memerintah anaknya untuk sholat. Allahu Akbar, nak sholat. Bahkan diwajibkan untuk, ya disebutkan ancaman sedikit, kalau memang anak itu kadang-kadang malas, diancam, awas, nak sholat, anak pukul. Ini loh pecut, siap nih anak gantung. Gantung, rahimallahu imra'an allaqa sautahu fi baitih yu'addibu bihi ahla. Semoga kata Rasul, ini doa Rasul, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang hamba yang menggantungkan pecutnya di salah satu ujung rumahnya yang digunakan pecut itu untuk mendidik keluarganya. Didoakan dengan rahmat. Kalau sekarang tidak boleh, oh itu melanggar HAM kan, dilaporkan ke polisi. Kalau orang tua ini ajaran, ini taktik daripada musuh-musuh Islam, menjauhkan daripada pendidikan Islam, menjauhkan daripada ajaran Rasul. Jadi tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh dikeraskan, tidak boleh dipukul, tidak boleh pada Rasul sendiri. Wadribuhum alaiha, pukullah kalian, pukullah anak-anak kalian. Ketika sudah umur 10 tahun diperintah sholat masih malas pukul. Berarti artinya perintah itu wajib apa enggak? Wajib, untuk perintah memukul itu wajib. Kalau tidak memukul berarti dosa orang tuanya. Ini kebanyakan sekarang ini kapan, mana orang tua memukul anaknya padahal sudah 10 tahun tapi tidak mau sholat, tidak mau memukul. Jadilah anak yang malas sholat akhirnya. Ya, kenapa kok dalam Islam ini umur 7 tahun sudah diperintah sholat? Ini bukan hanya sholat ya, begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Misalnya puasa juga demikian, anak umur 7 tahun, puasa Ramadan, wajib diperintah untuk melaksanakan puasa. Loh, itu kan khusus sholat, bukan khusus sholat. Itu sholat hanya yang disebut, tapi dikiaskan dengan sholat yang lainnya juga kewajiban-kewajiban. Ketika umur 7 tahun, masuk bulan Ramadan, wajib diperintah untuk melaksanakan puasa, jika mampu tentunya ya. Jika mampu, kalau masih kecil misalnya belum mampu untuk puasa, ya, puasa dipaksa, ayo harus puasa sampai demam-demam, sakit di bawah, tidak boleh dibatalkan. Ya, itu baru dipanggilkan polisi itu orang tua itu. Orang besar aja kalau tidak mampu, sakit ketika puasa, boleh tidak puasa apalagi. Tentunya kalau mampu, jadi ada anak kecil 7 tahun, tapi mampu dia puasa dari subuh sampai maghrib, tidak makan, tidak minum. Wajib dia puasa, diperintah untuk puasa. Bukan wajib anaknya untuk puasa, tapi wajib orang tua memerintahkan anak untuk puasa. Kalau mampu. Kalau tidak mampu ya sudah. Jadi ini bukan hanya khusus sholat, begitu juga ibadah-ibadah yang lain yang sekiranya anak itu mampu. Diperintahkan untuk wudhu, diperintahkan bahkan bukan hanya yang wajib, bahkan diperintahkan untuk mengamalkan yang sunnah-sunnah. Dianjurkan untuk pakai siwak, dianjurkan pakai pakaian yang rapi dan yang menghormat, dianjurkan untuk duduk yang hormat, dianjurkan untuk melaksanakan adab-adab ketika makan, ketika minum. Ini yang kita katakan tadi, Umar bin Abi Salamah ketika dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika makan di saat itu tidak mengamalkan sunnah, maka Rasul mendegurnya, ya Umar, ya bunayya, sammillaha ta'ala wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Hei wahai Umar, sekecil, kalau kamu makan, sammillah ta'ala, bacalah terlebih dahulu bismillah. Jangan asal makan, tapi baca, ingat. Ya, ingat terus. Harus dibiasakan. Kalau kita dibiasakan ketika makan, mengamalkan sunnah, ketika masuk masjid, mengamalkan sunnah, ketika memakai pakaian, mengamalkan sunnah. Kalau dibiasakan, akan terbiasa. Tapi kalau kita tidak membiasakan, akhirnya lupa-lupa terus. Masuk masjid, mau melangkah dengan kaki kanan, kaki kiri, tidak peduli dia. Karena dia tidak peduli dengan mengamalkan sunnah. Ya terus sampai mati pun seperti itu keadaannya. Tapi kalau sudah kita biasakan, harus ingat-ingat mau masuk masjid, melangkah ya dengan kaki kanan terlebih dahulu. Baca doa, Allah maghfirli, Allah maftahli abu-abu rahmatik. Ingat niat iktikaf, rugi kalau tidak niat iktikaf. Mungkin di antara kita ada yang belum atau yang masih belum niat iktikaf. Sekarang niat iktikaf, dalam hati niatkan, anak niat iktikaf di masjid ini. Apalagi kalau dinazarkan, anak nazar niat, anak nazar mau iktikaf di masjid ini selama anak berada di dalam masjid ini. Kemudian setelah dinazarkan, iktikaf tersebut diniatkan. Kemudian niatkan, anak niat untuk itikaf yang sudah ana nazarkan. Biar apa? Biar pahala itikafnya menjadi ibadah yang wajib. Jadi kalau itikafnya menjadi itikaf yang wajib, pahalanya 70 kali lipat. Kan lumayan. Daripada itikaf dapat satu pahala, kemudian kita nazarkan, bisa dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat. Bedanya sangat jauh. Jadi kita itikaf 1 jam di masjid, ya satu kali itikaf satu jam itikaf di masjid tanpa nazar, kemudian kita itikaf satu jam di masjid kita nazarkan, seakan-akan kita itikaf 70 jam padahal satu jam kalau kita nazarkan. Nah, tapi kalau misalnya pun dia tidak mau nazarkan, sudah cukup dapat pahala besar. Man itakafa waqa naqa faka'annama ataqa nasama. Barang siapa yang itikaf walaupun hanya sebentar. Sebentar ini digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti satu kali memerah susu sapi, satu kali memerah. Nah, ini walaupun hanya ya dalam waktu yang cukup hanya memerah satu kali perahan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memerdekakan satu budak. Yang memerdekakan budak sekarang enggak bisa kita mendapatkan pahalanya karena sudah enggak ada lagi budak. Tapi kita akan mendapatkan pahala memerdekakan budak dengan itikaf walaupun hanya sebentar. Apalagi kalau lama. Ya, diniatkan itikaf, dibiasakan. Ya, begitu juga ketika makan, biasakan. Jadi kecil diajarkan, ya musallama tamillah ta'ala. Baca bismillah dulu. Nah, kemudian wakul biyaminik. Makan dengan memakai tangan kanan. Wakul biyaminik, makan tangan kanan. Rupanya saat itu pakai tangan kiri. Ketika makan, makanlah dengan makan tangan kanan. Dan setiap apa yang menjadi pekerjaan yang mulia, kita dianjurkan menggunakan tangan kanan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, makan, gunakan tangan kanan. Kita mengambil, menaruh sesuatu, makan, minum, mau membawa sesuatu yang mulia. Tapi kalau berkaitan dengan kotoran, berkaitan dengan sesuatu yang rendah, dianjurkan untuk kita menggunakan tangan kiri. Mengeluarkan ingus pakai tangan kiri, kemudian istinja pakai tangan kiri, dan memegang kotoran pakai tangan kiri. Kiri untuk yang kotor-kotor, yang rendah-rendah, kanan untuk yang bersih-bersih, yang mulia-mulia. Ini dianjurkan, makan adalah suatu yang mulia. Dengan makan kita bisa beribadah kepada Allah. Dengan makan kita melaksanakan perintah Allah, kulu wasrabu. Dengan makan juga kita bisa mendapatkan ridha Allah dan seterusnya. Jadi makan ini sangat penting dalam kehidupan kita, karena dengan makan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk makan dianjurkan kita menggunakan tangan kanan ketika makan, jangan tangan kiri selama tidak ada uzur. Kecuali kalau ada uzur, tangan kanannya sedang sakit, kemudian dia menggunakan tangan kiri, ya enggak masalah karena dia ma'zur. Tapi kalau tidak ada uzur, gunakan tangan kanan, menulis tangan kanan. Ya, selama tidak ada udur, gunakan yang kanan ketika melakukan sesuatu yang mulia. Wakul mimma yalik, kemudian Rasul mengatakan wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Jadi jangan makan mengambil yang jauh-jauh, sudah yang dekat-dekat. Khususnya mungkin ketika kita makan bareng dengan yang lain-lain satu talam itu, kita makan yang di sebelah-sebelah kita, jangan ngambil bagian orang lain, ambilnya sebelah kanan kiri. Ya, begitu juga ketika kita dalam jamuan, ambil sana sini. Padahal ini ikan yang dia ambil ini di sebelahnya ada. Dari karena tamaknya, karena rakusnya ngambil yang lain dulu. Ini bukan adab. Ini menunjukkan kerakusannya dia akan makanan. Nah, kecuali kalau memang mungkin dia mengambil yang agak jauh karena di sekitar dia tidak ada yang macam itu. Nah, dia tidak ada ini. Mengambilnya, tolong minta. Tidak masalah. ya, dengan adab, dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang hormat, dengan cara adab, ya, atau mungkin buah-buahan di situ, ada buah-buahan di sana, ada buah-buahan ternyata, ya, di sebelahnya dia tidak ada buah-buahan, dia ingin mengambil yang jauh, atau ada buah-buahan dekat dia tapi buah-buahannya, ya, tidak ada macam yang dia inginkan, dia ngambil yang jauh, yang memang macam itu hanya ada yang ada di jauhnya, dia mengambil yang di jauhnya. Tapi kalau misalnya selama dia mengambil yang ada di dekatnya sudah cukup bagi dia, tidak usah ngambil yang jauh-jauh. Nah, ini adab diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Abi Salamah, ya, anak tiri Nabi Muhammad SAW. Jadi termasuk adab adalah membaca bismillah. Rasulullah SAW mengatakan, kullu amrin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa firaya wa fahuwa abtar. Yang artinya maktuul barokah, setiap sesuatu yang penting, sesuatu yang penting dalam agama tidak diawali dengan pembacaan bismillah, maka dia akan terputus. Maksudnya terputus di sini akan terputus dari barokah. Jadi sesuatu yang dilakukannya nanti akan tidak dia dapatkan barokahnya dari Allah SWT. Dia menulis buku, tidak baca bismillah terlebih dahulu, insya Allah bukunya tidak barokah. Dia makan, tidak baca bismillah dulu, makannya tidak barokah. Minum, tidak baca bismillah, minumnya tidak barokah. Ya, mau berhubungan badan dengan istrinya, tidak baca bismillah dulu. Anaknya tidak barokah nanti kalau punya anak. Ya, mau pakai pakaian, tidak baca bismillah. Akhirnya pakaian yang dia pakai pun tidak barokah. Segala sesuatu yang baik tentunya. Yang baik ini maksudnya apa? Yang baik-baik ini maksudnya apa? Yang baik itu yang penting. Bukan yang haram, bukan yang makruh, bukan hal-hal yang remeh. Itu yang baik. Kalau yang haram jangan baca bismillah. Nanti mau mencuri, mau buka pintunya atau jendela rumah orang di malam-malam hari, bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak boleh baca bismillahnya, malah haram itu. Mau minum narkoba, bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu 3 kali, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah dosanya diampuni oleh Allah. Tambah dosa dia. Dosa dia melakukan maksiat tersebut, dan ditambah lagi dosa karena baca bismillah. Karena melakukan maksiat baca bismillah, maka pembacaan bismillahnya mendatangkan dosa yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang penting. Yang makruh pun juga enggak penting. Ya, termasuk yang makruh makan bawang mentah-mentah, baca bismillah makruh. Mencabut uban, baca bismillah makruh. Lo katanya dianjurkan memulai segala, bukan segala sesuatu yang jelek, tapi segala sesuatu yang baik itu yang dianjurkan membaca bismillah. Kalau yang jelek tidak. Nah, bahkan yang remeh-remeh pun tidak dianjurkan, bukan tidak jangkur, tapi tidak boleh, tidak, tapi tidak secara khusus disunahkan. Ketika menyapu, tidak secara khusus sunah menyapu baca bismillah. Nah, kenapa? Sesuatu yang biasa. Nah, tapi yang penting-penting, kita mau makan, mau minum, mau pakai pakaian, ya, kemudian mau keluar rumah, mau mengendarai kendaraan, ya, kita mau taharah, mau wudu, mau mandi, kita mau menyembelih kurban dan menyembelih apapun, ya, di situ kita semuanya kita mulai dengan bismillah. Baru di situ ada barokahnya. Kalau misalnya kita tidak diawali dengan bismillah, berarti di dalam sesuatu yang kita lakukan di situ, maka di situ tidak kita mendapatkan barokah. Walaupun mungkin tujuan kita kita dapatkan, kita makan sampai kenyang, kita dapatkan sampai kenyang, tapi kenyangnya kita mungkin tidak barokah. Akhirnya bawaannya apa? Bawaannya maksiat kepada Allah, bawaannya malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dimakan tidak barokah. Kenapa tidak barokah yang dimakan? Karena tidak diawali dengan bismillah. Mau dengan istri melakukan, tidak baca bismillah, tidak barokah hubungannya. Kalau tidak barokah, misalnya ditakdirkan punya anak, na'udzubillah, punya anak-anak yang kurang ajar kepada orang tuanya nantinya, na'udzubillah. Kenapa? Tidak baca bismillah, tidak barokah. Menulis karangan, tidak baca bismillah, akhirnya karangannya jadi memang, tapi kurang manfaat, tidak dibaca, tidak dimanfaatkan. Jadi akan mendapatkan apa yang dia lakukan, apa yang dia inginkan, tapi tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan dalam apa yang dia lakukan, walaupun dia mendapatkan keinginannya. Nah, ini kalau tidak ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau makan baca bismillah. Imam Ghazali mengatakan kalau minum, kalau seseorang minum, kita katakan ketika minum dianjurkan kita minum dengan 3 kali tegukan. Minum 3 kali tegukan, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jangan 1 kali Gus, sampai penuh perut kita baru berhenti. Selesai. Enggak, 3 kali. Berhenti, minum lagi, berhenti, minum lagi, berhenti 3 kali. Itulah cara Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika minum. Ya, ini minum. Kalau makan sudah kita tahu. Rasul mengatakan kalau makan jangan lebih dari berapa kemarin? Jangan lebih dari 9 suapan. Kalau harus lebih, ya, jangan sampai memenuhi lebih daripada sepertiga isi perut kita. Makan jangan sampai memenuhi sepertiga daripada ya, isi perut kita. Itu yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika kita minum, baca bismillah di awal tegukan, kata Imam Ghazali ya, bismillahnya cukup dengan ikhtisar, dengan ringkas bismillah. Kemudian kita mau minum tegukan yang kedua, bismillahirrahman ditambah bismillahirrahman. Kemudian tegukan yang ketiga baru bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketiga-tiganya kita awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, 3 tegukan. Ini kan sunnah 3 kali. Dan setelah itu kita baca di akhir tegukan alhamdulillahirrabbilalamin. Bahkan Imam Ghazali mengatakan kalau lebih sempurna lagi, bukan hanya alhamdulillahnya, setelah selesai minum 3 kali tegukan, tidak setiap kali tegukan baca alhamdulillah. Kemudian tegukan kedua alhamdulillahirrabbilalamin, tegukan ketiga alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim, ditambah lagi arrahmanirrahim. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ketika menyebutkan adab-adab ketika makan. Nah, tapi minimal cukup, kita mau minum cukup diawali dengan bismillah. Paling sedikit, paling ringkas ya, kita cukup mengucapkan bismillah. Tapi untuk mendapatkan kesempurnaan, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selesai, kita baca alhamdulillah. Yang lebih sempurna alhamdulillahirabbil alamin. Lebih sempurna lagi baca doa yang tadi sudah disebutkan, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi khalin minna wala quwa. Ada lagi riwayat mengatakan alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada lagi riwayat yang mengatakan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu maghfiin wala muwadda wala mustaghna anhu rabbana. Ini riwayat. Kalau kita mengamalkan semuanya, ya tentunya menjadi lebih baik, pahala menjadi lebih banyak yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertama, ya, ketika makan, ketika minum jangan lupa mulai dan awali dengan pembacaan bismillah wal waqtim bilhamdillah, dan diakhiri dengan membaca alhamdulillah wa qul wasrabbi yaminik. Dan baca, setelah baca bismillah tadi kita katakan memulai menggunakan tangan kanan. Pernah ya, suatu waktu ada seorang munafik yang nikah dengan wanita muslimah. Ya, dia muslim, munafik itu kan yang menyembunyikan kekufurannya di dalam hatinya, tapi menampakkan keislamannya dan keimanannya dengan lidahnya. Suatu waktu istrinya yang muslimah ini diperintahkan oleh suaminya untuk menyimpan uang. Dia titip, wahai fulana istriku, ana titip uang ini ya. Istrinya ini ingin, suaminya ini ingin mempermalukan istrinya yang muslimah, yang mukminah, yang betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan si istri ini punya kebiasaan ketika melakukan sesuatu membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau melakukan apa? Baca bismillah. Termasuk menaruh sesuatu di dalam lemari, baca bismillah. Maka suaminya ini ingin merendahkan dan mempermalukan. Ini loh, enggak ada faedahnya kalian baca bismillah. Mau dititipi uang, ketika nanti ditaruh di lemari dia akan baca bismillah. Kemudian di uang yang di lemari itu akan dicuri oleh suaminya, akan diambil diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya, dan nanti besok keesokan harinya akan ditanya oleh suaminya mana uangnya. Dia akan membuka lemarinya kosong. Dia akan mengatakan nanti kepada istrinya, "Apa kamu baca bismillah malah hilang itu uang? Kamu baca bismillah ketika naruh uang malah membuat uangku hilang." Uang ini nanti akan menjadi seperti itu yang diinginkan oleh suaminya. Tapi subhanallah, ketika suaminya meminta uang tersebut dan istri akan membuka lemari yang sudah diambil uangnya oleh suaminya, maka suami itu bukan hanya mengambil uang tersebut, tapi membuangnya di dalam sumur agar betul-betul tidak ketahuan uang itu ada. Ketika mau membuka lemari tersebut, Jibril turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk secepat mungkin mengambil uang yang ada di dalam sumur dan mengembalikannya lagi ke dalam lemari. Dibuka oleh istrinya, ternyata uang tersebut ada di dalam lemarinya. dengan berkat membaca bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bukan lagi Islam dengan lisannya, tapi Islam betul-betul dengan hatinya. Islam menjadi Islam yang sesungguhnya. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah dikirimi surat oleh Raja Romawi, Raja Romawi Kaisar, yang itu ketika itu meminta kepada Sayyidina Umar obat yang bisa menghilangkan sakit kepalanya. Karena semua dokter yang ada di Romawi ketika itu tidak bisa menyembuhkan sakit kepala yang dialami oleh Raja Romawi ketika itu. Akhirnya dikirimi oleh Sayyidina Umar kopiah. Dikirimi kopiah bukan obat. Tapi kopiah itu di dalam kainnya dimasukkan kertas. Seperti kertas kemudian dikirim ke disuruh pakai. Subhanallah, setiap Raja Romawi itu memakai kopiah tersebut, maka hilang rasa pusing dan sakit kepalanya. Tapi subhanallah, ketika dilepas kopiah tersebut oleh raja, kembali lagi sakit, kembali lagi pusing, pakai lagi, hilang lagi pusingnya. Terheran-heran nih, raja ini terheran-heran sampai penasaran, ada apa di kopiah ini? Ketika dipakai menghilangkan rasa sakit kepalanya, tapi dilepas sakit lagi. Diperiksa kesehatan ketahuan, ternyata di dalam kopiah itu ada satu percik kertas. Dan dilihat ternyata ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma Bismillah aja menyembuhkan. Langsung masuk Islam Raja Romawi ketika itu. Berkat Sayyidina Umar bin Khattab yang menuliskan Raja Bismillahirrahmanirrahim tadi. Ya, oleh karena itu kita menghormati Allah Subhanahu Wa Taala, maka keinginan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita menghina dan merendahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bisir al-Hafi, seseorang yang sufi. Bisir al-Hafi sufi, suatu waktu dia berjalan, dia dahulu orang yang lalai dari Allah, dia dahulunya orang yang tidak pernah ibadah, jauh daripada ibadah kepada Allah SWT. Tapi ini sebab taubatnya, dia sebab taubatnya karena di waktu beliau berjalan, di tengah jalan dia melihat di jalanan ada kertas yang diinjak-injak orang, kertas seperti kertas diinjak-injak orang, padahal di situ ada bacaan bismillahnya. Nah, ini kadang-kadang kita melihat di situ ada nama Allah, ada nama Rasul dibiarkan ada di bawah, ada di tanah. Ini tidak boleh dibiarkan, harus diambil. Oleh karena itu Bisir al-Hafi langsung mengambil kertas tersebut. Tidak cukup mengambilnya, tapi kertas yang sudah kotor tersebut dibersihkan. Dan kebetulan dia punya uang 2 dirham. Dia punya uang 2 dirham di situ, dia bawa 2 dirham itu ke pasar untuk membeli minyak wangi. Jadi setelah beli minyak wangi, kertas yang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim dilumuri dengan minyak wangi. Dilumuri dengan minyak wangi sampai harum. Kemudian diletakkan di tempat yang mulia. Dijaga, diletakkan tempat yang mulia. Padahal ini Bisir al-Hafi ini bukan menjadi Bisir al-Hafi yang alim, yang sufi, yang walinda. Belum taubat masih. Tapi di malam hari itu juga, di waktu itu juga dia mendapatkan atau mendengarkan suara dari Allah Subhanahu wa taala, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada dia, ya Bisir, laqad tayyabta ismi. Ya Bisir, kamu telah mengharumkan namaku. La utayyibanna ismak fid dunya wal akhirah. Maka aku akan harumkan namamu di dunia ini dan di akhirat nanti. Menjadi taubat kepada Allah, ibadah kepada Allah sampai terkenal menjadi Bisir al-Hafi. Menjadi sufi besar, wali besar di zamannya. Bahkan ya, kemasyhuran beliau, keberkahan beliau sampai-sampai ya suatu waktu suatu kelompok daripada manusia yang bermaksiat kepada Allah, mereka ya minum minuman keras, mabuk-mabukan. Suatu waktu mereka ingin berkumpul dengan teman-temannya untuk mabuk-mabukan, foya-foya. Salah satu di antara mereka diutus untuk pergi ke pasar untuk membeli minuman keras. Dibawa uangnya pergi ke pasar. Tahu-tahu di pasar dia melihat sekelompok orang sedang berebutan sesuatu. Dia heran, berebutan apa ini mereka ini? Ditanya, mau apa mereka berebutan? Oh iya, berebutan untuk membeli semangka. Kok semangka berebutan untuk dibeli? Memangnya kenapa? Memang beras semangka itu hanya sedikit. Padahal di pasar itu semangka itu banyak yang dijual. Oh enggak, ini ada satu buah semangka yang mahal harganya. Memangnya kenapa kok menjadi mahal? Karena semangka tersebut sudah disentuh oleh tangannya Bisir al-Hafi. Jadi karena pernah disentuh tangannya Bisir al-Hafi, semangka tersebut jadi rebutan untuk dibeli oleh orang semahal-mahalnya. Dia kaget, ya Allah, ini Bisyr al-Hafi ini orang soleh, orang alim di zamannya, mendapatkan kemuliaan seperti ini di dunia, apalagi di akhirat. Kalau orang tidak takwa kepada Allah, tidak soleh kepada Allah, bagaimana akan mendapatkan kemuliaan? Dia taubat, uang yang dia bawa yang mau dibelikan untuk khamar, dia beli makan buat semangka itu. Bawa pulang, kaget, nanti kok bawa semangka ini? Oh, diceritakan begini, semuanya taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala takwa dan istiqamah dan taufik dan inayah dan riayah, dan begitu juga diberikan kekuatan untuk mengamalkan ibadah kepada Allah dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, dan ke murid-murid kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan semoga diberikan kekuatan bagi kita, bagi orang Islam seluruh dunia ini, untuk betul-betul istiqamah dan istiqwa kepada Allah, dan betul-betul mendapatkan kenikmatan dan keamanan. Alhadiniyah kunya salihah jami'ah samila bi khairin wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.